Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita bisa bermajlis di masjid ini, di pesantren ini, untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Islam, agama yang diajarkan, didakwahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan majlis kita adalah majlis yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini dan harus mengetahui bahwasanya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Agama yang dibangun di atas rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang misi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dijuluki dengan sebutan Nabiur Rahmah, Nabi yang menebarkan rahmat, kasih sayang kepada segenap alam raya ini. Kaum muslimin rahimakumullah, juga Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran yang merupakan pegangan utama kaum muslimin, juga memberikan bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran yang terbaik, ajaran yang pasti mengandung kemaslahatan, kemanfaatan, penuh hikmah, penuh rahmah. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, Al-Kitab ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk memberikan bimbingan kepada perkara yang terbaik, yang terlurus, yang paling bermanfaat. Maka Islam adalah agama yang penuh rahmah. Islam agama yang penuh hikmah. Semua kemaslahatan-kemaslahatan, baik duniawi ataupun ukhrawi, itu pasti diajarkan dalam Islam. Begitu pula semua kemanfaatan, semua kebaikan-kebaikan diajarkan dalam Islam. Ini prinsip utama, prinsip mulia yang harus difahami oleh segenap kaum muslimin. Ketika kita mendapati ada sesuatu yang keluar dari maslahat menuju mafsadat, dari manfaat menuju madarat, dari kebaikan menuju kejelekan, dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat kasih sayang menuju kebengisan dan kekejaman, maka itu semua bukan termasuk Islam sedikit pun. Islam agama yang rahmah, nabinya Nabiur Rahmah, bimbingannya bimbingan yang mengandung rahmah dan maslahah. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk dalam bimbingan Islam yang mulia tadi ialah prinsip as-sam'u wa ta'ah, prinsip mendengar dan mentaati penguasa muslim yang memimpin kita, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun statusnya bukan merdeka alias budak, selama dia muslim dan selama dia tidak memerintahkan dalam perkara kemaksiatan. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, hendaklah kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri dari kalangan kalian. Ulil amri di sini mayoritas ulama kita menafsirkannya dengan para umara. Ada yang menafsirkannya para ulama, ada yang menafsirkannya dua-duanya, umara dan ulama. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah menegaskan kepada kita kewajiban mentaati Allah secara mutlak, mentaati Rasul secara mutlak, dan juga kewajiban mentaati penguasa kita yang muslim minkum dari kalangan kalian. Apabila ketaatan tadi sesuai dengan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini prinsip dalam Al-Quran. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas seseorang yang berislam, yang beragama Islam, untuk mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau dalam perkara yang dia benci, yang menyenangkan dia ataupun yang membuat dia benci, yang tidak menyenangkan dirinya, kecuali apabila diperintahkan dengan kemaksiatan. Apabila dia diperintah berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara itu. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul menegaskan, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyyun mujadda'ul atraf. Wa fi lafzin ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan, taati penguasa kalian, walaupun yang ditunjuk sebagai pemimpin kalian seorang budak dari Habasyah yang terputus bagian ujung-ujung tubuhnya, terputus jari jemarinya, terputus leher, terputus apaan, telinganya, terputus bagian ujung hidungnya atau semisalnya, yakni yang cacat fisik. Dengarkan dan taati. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ka'anna ra'sahu zabiba, seakan-akan kepala dia ada kismisnya, rambutnya enggak bertautan, jelek, budak dan semisalnya. Bahkan digambarkan dari budak Habasyah. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam juga menyatakan, isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taati penguasa kamu, walaupun kamu dipungkul, walaupun kamu dipukul punggungmu dan diambil, dirampas harta bendamu. Walaupun penguasanya kejam, walaupun sadis, walaupun dia zalim, tetap diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kaum muslimin rahimakumullah. Hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam mengajarkan kepada segenap pemeluknya kaum muslimin dan segenap umat manusia untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya. Patuh, taat, mendengar, melaksanakan perintah-perintah penguasanya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, apabila penguasa itu memerintahkan kepada masyarakatnya perkara yang sunnah atau perkara yang mubah, wajib, maka menjadi wajib hukumnya. Yang tadinya dihukumi sunnah menjadi wajib karena perintah penguasa. Yang tadinya hukumnya mubah menjadi wajib dalam rangka untuk mentaati penguasa. Walaupun zalim, walaupun kejam, selama dia muslim dan selama tidak memerintahkan kita kepada perkara kemaksiatan. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, muncul prinsip Islam yang lain yang lebih besar dan lebih mulia lagi, yaitu tidak mudah menghukumi penguasa sebagai penguasa yang kafir ketika muncul dan terjadi pada mereka perkara-perkara yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Walaupun muncul pada mereka perkara-perkara yang tidak disukai oleh masyarakatnya, tidak mudah untuk mengkafirkan mereka. Tidak mudah untuk menfonis mereka sebagai taghut. Tidak mudah menfonis mereka sebagai penguasa yang kafir dengan satu dua penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Penyimpangan diingkari, penyimpangan dibenci, tetapi tidak untuk menfonis mereka dengan fonis kafir atau fonis taghut atau yang semisal. Sampai betul-betul kata Rasul alaihi salatu wassalam, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, hingga kalian menyaksikan atau melihat kekufuran yang amat-amat sangat nyata, gamblang, yang kau memiliki buktinya, memiliki burhan, ilmu, buktinya di sisi Allah azza wa jalla. Sampai nyata-nyata dia penguasa yang kafir, penguasa yang non-muslim, entah dia Nasrani, atau dia Yahudi, atau dia Majusi, atau agama-agama kufur yang lainnya, yang tidak mungkin kita berikan alasan, tidak mungkin diberikan uzur, maka dinyatakan sebagai penguasa kafir. Selama tidak ada perkara-perkara yang gamblang dan jelas semacam itu, apapun yang dilakukan oleh pihak penguasa dari kekejaman-kekejaman, kezaliman-kezaliman, kita ingkari kezaliman tadi, tetapi tidak untuk mengkafirkan mereka atau memvonis mereka dengan vonis kufur. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip-prinsip Islam yang mulia ini sesungguhnya banyak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan banyak pula dikaji, diulas dan dibahas oleh para ulama kita dahulu maupun sekarang. Perkara yang wajib untuk kita ilmui, kita yakini, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini kalau kita amalkan akan menyelamatkan kita semua dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada, yang dampaknya bisa buruk untuk masyarakat dan bahkan untuk bangsa dan negara. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir-akhir masa ini, zaman sekarang ini, kaum muslimin secara khusus, dunia secara umum dihebohkan oleh kemunculan gerakan yang menamakan dirinya dulu sebagai ISIL, lalu berganti nama menjadi ISIS dalam edisi Arabnya Daesh, Daulah Irak Syam, Daulah Islamiyah Irak Syam, yang kemudian menamakan dirinya sekarang ini dengan sebutan Daulah Islamiyah, disingkat menjadi DI, Daulah Islamiyah. Kaum muslimin sedikit heboh dengan munculnya pergerakan ini. Bahkan dunia juga dibikin heboh dengan kemunculan pergerakan-pergerakan ini. Hebohnya bukan dikarenakan pergerakan itu betul-betul mengamalkan bimbingan Islam rahmatan lil alamin. Hebohnya bukan dikarenakan pergerakan tadi menampilkan Islam dengan seindah mungkin. Hebohnya itu dikarenakan mereka memiliki tindakan-tindakan yang betul-betul dinilai kejam, dinilai bengis, sadis. Lebih heboh lagi ketika pergerakan mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan khilafah Islamiyah, mengatasnamakan Daulah Islamiyah. Lebih menghebohkan lagi ketika pimpinan mereka keluar dengan atribut Islam berjubah, bersorban, berjenggot. Namanya juga Islami, Abu Bakar al-Baghdadi. Kaum muslimin rahimakumullah, gerakan ISIS edisi Indonesianya atau Daesh Daulah Islamiyah edisi Arabnya yang muncul pada akhir-akhir ini telah dikaji, ditelaah oleh para ulama kita. Dan para ulama kita semuanya sepakat menyatakan bahwasanya gerakan ini dalam Islam tergolong gerakan Khawarij, gerakan sebuah sekte kuno, sekte yang telah lama muncul dalam sejarah Islam, yang dikenal dengan sekte Khawarij. Pemahaman-pemahaman mereka sama dengan pemahaman Khawarij. Sifat-sifat yang ada pada ISIS ini sama dengan Khawarij. Bahkan memiliki beberapa ciri-ciri dan pemahaman yang lebih luas, lebih jelek dibandingkan dengan Khawarij pada masa lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya gerakan yang dipimpin saat ini oleh Abu Bakar al-Baghdadi memiliki satu pemahaman inti yang dari situ bermunculan berbagai macam tindakan-tindakan mereka. Mereka ini punya pemahaman takfir, mengkafirkan semua penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Penguasa kafir jelas, memang dari sononya kafir. Mereka juga mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslimin dari berbagai macam negara-negara Islam yang ada di dunia ini. Mengkafirkan semua penguasa selain daulah Islamiyah. Dinyatakan kafir. Alasannya klasik. Alasannya kuno. Dikafirkan dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana slogan klasiknya kaum Khawarij, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dinyatakan kafir. Negara-negara yang undang-undangnya bukan Islami, mohon maaf, contoh langsung NKRI. Undang-undangnya adalah UUD 45 menggunakan prinsip Pancasila, maka tegas dinyatakan kafir oleh sekte ISIS atau Daesh atau Daulah Islamiyah ini. Sementara negara-negara yang berhaluan Islam dinyatakan kafir dikarenakan mereka punya hubungan baik dengan musuh-musuh Islam, yaitu Amerika dan ante-antenya. Meminta bantuan Amerika dan ante-antenya dan sekutu-sekutunya. Dinyatakan kafir dengan alasan itu dan alasan-alasan yang lainnya. Yang ekstrim dari kalangan mereka menghukumi kafir dikarenakan memang bukan termasuk kelompok dan golongan mereka. Ini pemahaman klasik yang mendasari adanya berbagai macam sekte-sekte Khawarij dengan berbagai macam nama-nama yang ada dan yang pernah ada dan yang akan ada dalam sejarah Islam. Mengkafirkan penguasa muslim. Alasannya klasik terkait dengan masalah undang-undang hukum Islam. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, mereka pun mengkafirkan siapa saja dari kalangan masyarakat kaum muslimin yang setuju, yang sepakat, yang di bawah naungan negara-negara yang telah dihukumi kafir oleh mereka. Kalau warga negara Indonesia masih bernaung dengan UUD 45 berasaskan Pancasila, maka mereka semua dinyatakan kafir. Tidak hanya penguasanya, tetapi juga masyarakat yang ada pada negara tadi dinyatakan kafir. Yang sepakat dengan penguasa itu, yang meridhai penguasa itu, yang di bawah naungan penguasa itu, semuanya dinyatakan kafir. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah perlu disadari dan perlu difahami dan diketahui oleh mereka yang namanya ISIS, yang namanya Daesh, yang namanya Daulah Islamiyah, yang ada ini adalah orang-orang kafir yang muslim itu hanya dari kalangan mereka saja, yang ikut dalam kelompok dan gerombolan mereka saja. Selebihnya dinyatakan kafir. Ini sebuah perkara yang ma'ruf dan masyhur pada sekte yang satu ini. Dari sini pula kaum muslimin rahimakumullah, muncul yang namanya sebuah aksi. Dikarenakan semua penguasa-penguasa yang ada dikatakan kafir, dan dikarenakan masyarakat yang ada, masyarakat yang kafir, maka tidak ada solusi dalam pandangan mereka kecuali harus dibasmi, harus dibantai. Maka jangan heran kalau kemudian mereka melakukan yang namanya aksi-aksi anarkis, aksi-aksi teror, bahkan aksi-aksi pembantaian, baik yang mereka bantai adalah non-muslim sedikit, atau yang mereka bantai adalah kaum muslimin, itu yang paling banyak. Dibantainya itu dikarenakan keyakinan ini orang kafir. Halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya ditumpahkan dengan niat jihad fi sabilillah untuk membentuk sebuah khilafah Islamiyah, sebuah daulah Islamiyah. Barakallahu fikum. Maka mereka pun sebagaimana yang telah kita dengarkan beritanya, yang mungkin sebagian kita menyaksikan langsung apa namanya rekaman-rekaman videonya dan segala macamnya, mereka biasa melakukan tindakan-tindakan pembantaian. Eksekusi-eksekusi mati dengan cara yang biadab, tanpa adab, dengan cara yang sadis dan bengis. Pembantaian di pinggir sungai, semua dijejer begitu, tembak dor, lempar ke sungai, terus begitu. Atau dibiarkan semua bangkai-bangkai tadi berserakan di pinggir sungai. Atau mereka membantai dengan diikat tangan mereka di belakang mereka, dijejer, ditembaki satu persatu kepalanya, dor, dor, dor, dor, kelimpangan semuanya, darah bersimbah di mana-mana. Dan yang semisalnya itu perkara yang dalam pandangan mereka adalah perkara jihad fisabilillah, dikarenakan mereka meyakini orang yang mereka tembak itu adalah orang kafir. Ini merupakan asas pemikiran Khawarij dulu maupun sekarang. Maka berbagai macam aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan kaum muslimin rahimakumullah, itu semuanya dibangun di atas prinsip ini. Beberapa waktu yang lalu kaum muslimin juga dikejutkan oleh tindakan mereka yang membuka sebuah pasar. Pasarnya ini unik, yang sudah lama tidak ada dalam sejarah Islam. Mereka membuka apa kalau pasar terbuka itu namanya apa? Enggak, bahasa kerennya apa kalau pasar terbuka begitu? Karanganyar raya gitu. Pasar raya Solo atau apa gitu ya. Barakallahu fikum. Yang mereka jual, yang mereka jajakan bukan jajan, bukan kuliner, tapi yang mereka jual adalah para wanita, alias budak-budak. Itu resmi. Saya lihat sendiri bagaimana foto dipapang oleh mereka, dibuka pasar budak. Pasar budak. Antum tinggal beli itu perempuan dengan harga yang disepakati, yang namanya barang, setelah kamu beli ya silakan pakai. Allahul musta'an. Tapi lucunya kaum muslimin rahimakumullah, budak tapi tertutup rapat dari ujung rambut sampai ujung kaki, gelap semuanya. Enggak kelihatan putihnya atau kuningnya atau merahnya gitu. Itu perkara yang bertentangan dengan Islam kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Islam ikhwan fillah azakumullah, yang namanya budak itu tidak dikasih hijab, tidak dikasih jilbab, yang membedakan antara budak dan wanita merdeka. Barakallahu fikum. Al-muhim berbagai macam aksi-aksi mereka lakukan, berbagai macam tindakan-tindakan mereka lakukan. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, tindakan yang bertentangan dengan Islam. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin yang diusung oleh Islam. Tindakan yang bertentangan dengan ketaatan kepada penguasa muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia bengis, yang diajarkan dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, sekte Khawarij dalam Islam, dalam syara Islam, ini termasuk sekte yang paling pertama muncul dalam syara Islam dan sekte yang terbilang eksis dalam sepanjang sejarah Islam. Akan terus bermunculan dengan berbagai macam wajah-wajah yang dimodifikasi, tapi pemahamannya sama. Sampai akhir zaman nanti, sampai keluarnya Dajjal. Rasulullah SAW memberitakan dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa isnaduhu hasan, kata Rasulullah SAW, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu huluqahum kullama kharaja qarnun quti'. Qala Ibnu Umar, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 20 marrah kullama kharaja qarnun quti' hatta yakhruja fi aradhihi mudajjal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita kaum muslimin akan muncul sebuah kelompok, akan muncul sebuah pergerakan. Mereka membaca Al-Quran, tetapi belum sampai tenggorokan mereka. Ini ciri-ciri Khawarij yang disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang lain yang akan kita bacakan sebagiannya insyaAllah. Kata Rasulullah akan muncul sebuah kelompok, sebuah gerombolan membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya. Membaca tapi tidak paham maknanya. Kullama kharaja qarnun quti', setiap kali muncul tanduk mereka terputus. Kata Ibnu Umar, saya mendengarkan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda demikian lebih dari 20 kali. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin rahimakumullah, memperingatkan para sahabat kaum muslimin pada masa itu berkali-kali tentang adanya sekte ini, pergerakan ini. Setiap kali muncul tanduk mereka terputus hingga muncul dan keluar di tengah-tengah mereka Dajjal. Dajjal yang akan keluar di akhir zaman seperti yang dikhabarkan Rasul dalam hadis yang mutawatir. Kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullama kharaja qarnun quti', setiap kali muncul tanduk mereka terputus, itu menunjukkan bahwasanya sekte ini kaum muslimin rahimakumullah kembang-kempis dan selalu ada dalam sejarah Islam. Kadang redup, enggak ada suaranya, enggak ada gerakannya, tapi enggak pernah mati. Muncul lagi, berkembang, heboh, besar, dahsyat. Akan putus lagi sebentar lagi. Terus begitu. Redam lagi. Muncul lagi. Terus demikian. Dalam sepanjang sejarah. Sampai pada akhirnya. Mereka muncul di kalangan kaum muslimin. Dan muncul di tengah-tengah mereka. Dajjal. Sehingga sekte Khawarij ini adalah. Sektenya Dajjal. Anak buahnya Dajjal. Pengikutnya Dajjal. Dajjal al-A'war yang muncul nanti di akhir zaman. Maka kaum muslimin rahimakumullah, apa yang muncul di zaman kita sekarang ini yang namanya ISIS atau yang namanya Daesh atau yang namanya Daulah Islamiyah, itu satu tanduk dari tanduk-tanduk Khawarij. Rasulullah SAW dalam banyak sabdanya memberitakan kepada kita tentang sekte ini. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita, ahli hadis, riwayat-riwayat yang membicarakan tentang sekte Khawarij itu mutawatir maknawi. Secara makna itu mutawatir, yang banyak riwayatnya, banyak jalur-jalurnya, dan dinyatakan pasti sahih. Akan saya bacakan di sini. Beberapa riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri khawarij yang ada di zamannya Rasulullah SAW, dan ciri-ciri ini akan terus ada pada mereka sepanjang masa. Ada kalanya sama, ada kalanya lebih parah. Saya ambilkan dari kitab Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim adalah kitab yang diakui oleh kaum muslimin kesahihannya. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Di depan saya ini adalah kitab Sahih Muslim. Saya bacakan dari buku ini dikarenakan Imam Muslim rahimahullah membawakan dalam bab khusus dalam kitab zakat. Dalam kitab zakat dibikin bab khusus tentang kaum khawarij, sifat-sifatnya, dan anjuran untuk membunuh mereka. Anjuran untuk memerangi mereka. Disebutkan dalam Sahih Muslim ini, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau menceritakan ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam di Ji'ranah sepulangnya beliau dari perang Hunain. Ji'ranah sebuah tempat yang sekarang masyhur di kalangan kaum muslimin yang berangkat umrah, berangkat haji. Ini tempat halal sebelum masuk ke tanah suci. Ada Ji'ranah, ada Hudaybiyah, ada Tan'im. Ji'ranah. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW di Ji'ranah sepulang Rasul dari perang Hunain. Ketika itu di kantongnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ada perak. Ada perak. Rasul SAW mengambil dari kantong tadi dibagi-bagi kepada masyarakat yang ada. Disebutkan dalam riwayat yang lain, emas yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Yaman. Ini emas dari Ali bin Abi Thalib, perak dari harta perang Hunain. Disebutkan dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta itu kepada 4 orang tokoh Quraisy. Aqra bin Habis Al-Hambali, Uyainah ibn Badr Al-Fazari, Al-Qamah bin Ulath Al-Amiri, dan satu orang dari Bani Kilab. Ada lagi yang menampakkan Zaid Al-Khair Al-Ta'i. Tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Ketika Rasul sudah membagi harta perang Hunain tadi, tiba-tiba laki-laki itu datang dan langsung menghujat Rasul. Menghujat siapa ini? Menghujat Rasul, bukan menghujat presiden atau kepala negara kaum muslimin, tapi Rasul yang dihujat. Dan dengan tanpa adab. Datang langsung mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Manggil Rasul langsung dengan namanya, itu kurang adab. Dia mengatakan, "Hei Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil." Disuruh adil di dalam membagi harta rampasan perang. Maka Rasul mengatakan, "Wailak, wa man ya'dil illam akun a'dil." Celaka kamu, siapa yang bisa adil kalau aku dituduh tidak bisa adil, kata Rasul. "Laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil." Sungguh merugi saya, sengsara saya kalau saya tidak bisa adil. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mempercayakan kepada aku percaya kepada aku terkait dengan wahyu yang turun dari langit, sementara kamu tidak percaya sama diriku. Rasul dipercaya sebagai nabi, sebagai rasul yang menyampaikan wahyu langsung dari Allah dari langit. Allah percaya dengan rasul, kok malah kamu tidak percaya? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda langsung marah dan menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aktulu hadzal munafiq, biarkan aku penggal saja, aku bunuh saja munafik satu ini. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, yang memintanya adalah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Dan ada pertentangan, dua-duanya meminta. Umar menguruskan pedangnya, minta, tak bunuh ya Rasulullah. Khalid juga demikian, tak bunuh ya Rasulullah. Dicekal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum mengatakan slide. Ketika itu orang pergi, Rasul mengatakan, inna hadza wa ashabahu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minhu kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Sesungguhnya orang ini, disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, namanya Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Dzulkhuwaisirah rajulun min Bani Tamim, laki-laki dari Bani Tamim, namanya Dzulkhuwaisirah. Sesungguhnya orang ini dan para pengikutnya membaca Al-Quran, tapi tidak sampai tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Ini panah melesat dengan sangat cepatnya, mengenai buruan, tembus. Tidak menancap, tembus. Dikarenakan kecepatannya sangat tinggi. Disebutkan dalam lafaz yang lain, juga dalam Sahih Muslim ini, disebutkan ciri-ciri orang tadi. Disebutkan, faja'a rajulun kathul lihyah musriful wajnatain ghairul ainain nati'ul jabin mahluqur ras. Laki-laki tadi kathul lihyah, jenggotnya lebat. Supaya Anda tahu, orang-orang Khawarij itu bukan orang abangan, tapi betul-betul militan terkait dengan bab berislam. Jenggotnya itu lebat. Terus jangan menuduh berarti semua yang berjenggot Khawarij. Tidak. Ini ciri-ciri yang ada. Yang penting itu pemahaman mereka. Takfir. Rasul berjenggot, Khawarij juga berjenggot. Tidak ada yang mengatakan Rasul Khawarij. Kebetulan saja berjenggot. Untuk menggambarkan mereka itu orang yang militan, bukan orang abangan. Kathulih, ya, berjenggot lebat. Hah? Di bagian pelipisnya menonjol. Matanya cekung. Jidatnya agak ke depan. Kalau bahasanya orang Jawa Tengah berpesan cunong, gitu ya. Nonong. Di sini namanya nonong. Barakallahu fikum. Dan gundul kepalanya. Ini sifat disebutkan oleh Rasul, oleh sahabat yang meriwayatkan riwayat ini, untuk menggambarkan bahwasanya Khawarij itu dikenal sebagai ahli ibadah. Mereka itu betul-betul zuhud dalam urusan dunia. Ini kan penampilan seseorang yang betul-betul kurus, kan gitu ya? Kurus, mata cekung, pertanda kurang istirahat. Hah? Dan itu bukan digunakan untuk perkara yang main-main. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita kaum muslimin tentang ibadah mereka. Qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Suatu kaum yang kalian merasa remeh, meremehkan salatnya kalian di dibandingkan dengan sholatnya mereka. Meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan ketika mereka muncul tanduknya itu datang ke markas mereka, dalam datang ketika kondisi istirahat, masa-masa istirahat, masa-masa qailulah. Itu di tengah-tengah mereka ada yang sibuk dengan baca Al-Quran, suaranya bergema dengan bacaan Al-Quran. Luar biasa. Militan, betul-betul ahli ibadah, sholatnya mempeng, puasanya ya mempeng, baca Qurannya Masya Allah. Bahkan disebutkan dalam lafaz yang lainnya, yatluna kitabullahi rabba. Mereka membaca Al-Quran itu lanya. Tahu lanya apa? Apa lanya? Bahasa Jawa Timur lanya. Hah? Kalau di sini betul-betul enteng, mudah, mengalir. Dikarenakan saking seringnya baca Quran. Dan saking hafalnya mereka tentang Al-Quran. Baca Quran itu kayak baca Al-Fatihah. Lancar pokoknya. Rabban. Ahli. Bukan orang sembarangan. Barakallahu fikum. Ini sifat fisiknya mereka yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang ciri-ciri mereka yang lain. Di samping ahli ibadah, baca Quran, puasa, sholat, dan fisik yang kelihatan zuhud. Rasul menambahkan dalam sabdanya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ini ciri berikut yang harus diwaspadai. Mereka adalah kelompok yang biasa membunuh berdarah dingin. Dan perlu diwaspadai kaum muslimin rahimakumullah, yang mereka bunuh itu lebih banyak dari kalangan kaum muslimin daripada orang-orang musyrikin. Bahkan Rasul mengatakan mereka membiarkan orang kafir, membiarkan kaum musyrikin, tapi mereka bantai kaum muslimin. Itu terjadi pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika mereka keluar menuju ke markas mereka, berjumpa dengan salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Khabbab ibn Arq, yang sedang jalan bersama dengan istri lagi hamil di sebelah rumahnya. Ketika ditanya, kamu siapa sahabatnya Rasul? Coba kamu sampaikan sabda Rasul. Disampaikan oleh Abdullah ibn Khabbab sebuah sabda Rasul. Begitu selesai menyampaikan hadis, dari belakang ada yang menikam dia. Mengeksekusi mati Abdullah ibn Khabbab dan jenazahnya dilemparkan ke sungai. Tidak sampai situ. Istrinya, perempuan, lagi hamil. Dirobek perutnya. Dikeluarkan janinnya. Dan dibantai istrinya. Tidak sampai situ. Datang ke rumahnya Abdullah bin Khabbab. Diporak-porandakan rumahnya. Dan dieksekusi semua yang di rumahnya dia. Dalam kata di sebelahnya dia ada seorang musyrik. Seorang yang kafir. Dibiarkan sama mereka. Tidak dibunuh sama mereka. Yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlal awthan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang sifat mereka ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah. Akan keluar di akhir zaman nanti suatu kaum, ahdathul asnan, umurnya masih muda-muda, sufahaul ahlam, otaknya bodoh-bodoh, yakuluna min khairi qaulil bariyah, tapi mereka mengucapkan dari ucapan terbaik, ucapannya Allah ataupun ucapannya Rasulullah SAW. Yang dikeluarkan ayat, hadis secara zahirnya. Tapi kata Rasul, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka membaca Al-Qur'an enggak sampai tenggorokannya, enggak paham maknanya. Mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, yaqra'unal Qur'an yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mengira Al-Qur'an itu untuk hujah bagi mereka, padahal Al-Qur'an sebagai hujah untuk membantah mereka. Barakallahu fikum. Di antara contohnya kaum muslimin rahimakumullah ialah yang terjadi pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika mereka memberontak Khalifah Ali. Mereka mengacungkan atau membawa yang namanya mushaf Al-Qur'anul Karim diangkat ke atas, kemudian mereka meneriakkan sebuah slogan, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Ini ayat yang disampaikan sama mereka, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Mereka membacakan ayat, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau. Mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersama dengan beliau. Mengucapkan kata-kata yang indah, membawakan sebuah ayat, membawakan sebuah hadis, tetapi untuk mengkafirkan orang lain. Disebutkan dalam Sahih Muslim ini, ketika Al-Haruriyah Khawarij itu keluar untuk menghadapi Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengatakan, la hukma illa lillah. Sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu merupakan ucapan yang benar, ayat, tapi yang dimaknakan makna yang batil. Ayat digunakan untuk mengkafirkan semua yang bukan kelompoknya. Batil. Ayat digunakan untuk mengkafirkan semua penguasa yang ada. Kafir. Itu perkara yang batil. Barakallahu fikum. Seperti yang disampaikan di awal tadi, barakallahu fik. Ini adalah orang-orang Khawarij. Di antara ciri-ciri mereka, katanya para ulama, mereka membawakan ayat-ayat yang isinya ditujukan untuk orang kafir, digunakan, dipraktekkan untuk kaum muslimin. Ayatnya ini tentang orang kafir, dipakai, digunakan untuk kaum muslimin. Sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin tadi dengan ayat-ayat tersebut. Barakallahu fikum. Ini adalah kaum Khawarij. Sudah lama dan terjadi di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka ini kaum muslimin rahimakumullah. Dan pemahaman-pemahaman yang seperti ini akan terus bermunculan. Akan terus bermunculan. Kalau di zamannya Rasul ada Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib ada sekte Khawarij yang namanya Haruriyah. Dikatakan Haruriyah dikarenakan nisbat pada sebuah tempat yang namanya Harura di wilayah Kufah di Irak sana. Muncul yang namanya sekte Al-Azariqah. Dan muncul sekte yang lain-lainnya. Semua bermunculan. Dengan berbagai macam nama-nama yang berbeda. Namun satu pemahaman, satu akidah. Yaitu memberontak penguasa. Tidak mementaati penguasa yang ada. Mengkafirkan penguasa. Mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Dan membantai kaum muslimin ketika mereka punya kekuatan. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau Al-Bidayah wa Nihayah tatkala menceritakan tentang sejarah Khawarij, dan beliau menjelaskan ketika sekte ini memiliki power, punya kekuatan, punya massa, punya kemampuan, apa yang bakal terjadi. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu menyatakan, idh lau qawaw la afsadul arda kullaha iraqan wa syama wa lam yatruku tiflan wala tiflah wala yabqau rajulan wala mar'at. Kalau mereka ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, punya power, punya kekuatan, tanduknya lagi keluar, mereka akan membuat kerusakan di semua negeri, di seluruh belahan bumi, di Iraknya, di Syamnya. Mereka tidak akan menyisakan bayi yang kecil, laki atau perempuan, tidak akan menyisakan laki-laki atau perempuan, akan dibasmi semua oleh mereka. Beliau mengatakan setelah itu, li'annan nasa indahum qad fasadu fasada la yuslihuhum illal qatlu jumlatan. Dikarenakan menurut pemahaman mereka, kaum Khawarij, masyarakat ini telah membuat sebuah kerusakan yang tidak bisa diperbaiki melainkan dengan cara dibasmi seluruhnya. Tadi itu dikarenakan mereka punya pemahaman, mereka semua telah kafir, dikatakan sebagai tohut-tohut, dikatakan sebagai musyrikin, dikatakan sebagai orang kafirin, maka tidak ada solusi melainkan harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Maka pembantaian demi pembantaian terjadi pada mereka, pembunuhan-pembunuhan yang muslim lebih banyak dibandingkan dengan non-muslim, kerusakan yang sangat mengerikan kaum muslimin rahimakumullah. Maka dampaknya sangat nyata, sangat jelas. Yang pertama, dampak pemahaman akan betul-betul meracuni pemuda-pemuda muslim, meracuni kaum muslimin dengan paham takfir, mengkafirkan orang dengan tanpa hak, mengkafirkan penguasanya, mengkafirkan yang bukan kelompoknya. Dari sini akan muncul mafsadah yang lebih besar lagi, tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan teror, pembunuhan-pembunuhan, pembantaian-pembantaian, pemberontakan-pemberontakan, kudeta-kudeta akan mereka lakukan ketika mereka punya kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga Khawarij ini sangat berbahaya, baik untuk masyarakat atau untuk bangsa dan negara, dikarenakan pemahaman yang mengerikan tadi. Maka jangan Anda tertipu dengan jenggotnya yang lebat, jangan tertipu dengan jubahnya yang berkibar-kibar, jangan tertipu dengan bacaan Quran yang mereka lantunkan, jangan tertipu dengan sholatnya mereka yang khusyuk zahirnya, jangan terpukau dengan puasanya mereka atau kezuhudan mereka, jangan terlenakan dengan itu semuanya. Itu semua hanya casing. Tapi intinya pemahaman mereka begitu rusak. Sebagai tambahan faedah kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini hampir semua sekte-sekte Khawarij, ini sebagai tambahan faedah untuk diwaspadai, hampir semua gerakan-gerakan Khawarij apapun namanya, terutama yang sedang kita bahas sekarang ini, ISIS atau Daesh atau Daulah Islamiyah, pemahaman takfir mereka itu ternyata diambil dari gerakan yang pernah dimunculkan dan masih ada sekarang ini, yang dimunculkan oleh seseorang yang bernama Hasan Al-Banna dari Mesir, Sayyid Qutb dari Mesir, yang diteruskan perjuangannya oleh Abdullah Azzam, diteruskan perjuangannya oleh Ayman Al-Zawahiri, diteruskan perjuangannya oleh Usama bin Laden dan kawan-kawannya dan ling-lingnya. Orang-orang Daesh di tim tank sana itu, yang mereka kaji, yang mereka baca, dan sempat terkamera dengan jelas, mereka menggunakan baju loreng dengan sorban laras panjang di sebelahnya, ngaji, nerus kitab, tersorot oleh kamera. Ternyata yang dia baca adalah kitabnya Sayyid Qutb, Tafsir Fi Dhilalil Quran, yang memang kaum muslimin rahimakumullah, Sayyid Qutb ini dijelaskan oleh para ulama kita di zaman sekarang ini, seseorang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim, Dia punya pemahaman wahdatul wujud manunggal engkau Allah Gusti. Dia mencela para anbiya wal mursalin, terutama Nabi Allah Musa. Dia mencela para sahabat, terutama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan yang lain. Menolak nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Dan di antara pemahaman dia ialah takfir, mengkafirkan penguasa yang ada, mengkafirkan kaum muslimin yang ada. Syekh Qutb yang menyatakan bahwasanya umat Islam di era ini, di zaman ini, ummatun ghaibah, umat yang telah raib, yang telah hilang. Nah, terus yang ada ini siapa? Hah? Orang-orang kafir. Masajidul muslimin, masjid-masjid kaum muslimin dikatakan sebagai ma'abid jahiliyah, tempat-tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Disamakan kayak pura, disamakan kayak tempatnya berhala dan semisal. Ini pemahaman Syekh Qutb. Dan hampir rata-rata orang-orang khawarij di zaman sekarang ini, dengan berbagai macam wajah-wajah mereka, berbagai macam nama-nama yang ada, semuanya berkiblat kepada Syekh Qutb, dikarenakan mengusung pemahaman takfir yang sama dengan mereka, bahkan lebih jelek daripada itu, dikarenakan punya pemahaman-pemahaman lain selain pemahaman takfir tadi. Sehingga sangat erat kaitannya antara Daesh, ISIS, Daulah Islamiyah, dengan pergerakan yang dipimpin oleh Hasan al-Banna, oleh Syekh Qutb, yang dikenal dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin, yang disingkat edisi Indonesia dengan pergerakan IM. Walaupun kebanyakan mereka banyak yang moderat, tapi jangan lupa, mereka punya pemahaman yang sangat ekstrim, yang disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang suka dengan gerakan-gerakan ekstrim semacam takfir tadi. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, waspadai gerakan-gerakan yang semacam ini. Ini semua gerakan-gerakan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Sebagiannya yang saya telah utarakan di awal. Islam tidak mengajarkan pelakunya, pemeluknya untuk gampang mengkafirkan orang. Islam tidak mengajarkan kekejian dan kekejaman. Islam itu agama yang rahmah. Allah itu zat yang rahman, rahim, yang maha rahmah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabiur rahmah. Islam yang beliau ajarkan, dinur rahmah, agama yang rahmah. Maka Islam anti kekejaman, anti kebengisan yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Maka semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum khawarij dulu, sekarang, dan akan datang, maka Islam berlepas diri daripadanya. Waspadai gerakan mereka, terutama gerakan-gerakan yang berbau takfir, mengkafirkan orang yang bukan kelompok mereka, yang mengkafirkan penguasa, atau gerakan-gerakan yang selalu menghujat, menyudutkan, menjelekkan, mencela penguasa-penguasa muslim walaupun mereka orang-orang yang zalim. Itu ciri khasnya mereka. Dan ingat kaum muslimin rahimakumullah, khawarij ini dengan berbagai macam sektenya itu ada dua sayap. Yang pertama disebut dengan Al-Qa'diyah. Bahasa sekarang Al-Qa'idah. Al-Qa'diyah ini adalah tim pemikir para alim-alimnya, para da'i-da'inya, para ustad-ustadnya, para da'i-da'inya, yang bertujuan, yang bertugas untuk membriefing, mendoktrin siapa saja yang siap didoktrin dari anak buah mereka dengan doktrin takfir tadi. Yang kedua, dikatakan sebagai al-muqatilah. Al-muqatilah yang tampil di luar, yang siap dengan aksi-aksinya. Aksi teror, aksi anarkis, aksi pembunuhan, aksi peperangan, aksi fisik. Itu namanya al-muqatilah. Dan dua-duanya sangat membahayakan. Namun kata para ulama yang lebih berbahaya, tidak hanya yang muqatilah yang tampil di medan, tetapi yang lebih berbahaya adalah al-qa'diyahnya, para pemikir-pemikirnya, para da'i-da'inya, para ustad-ustadnya. Cirinya gampang. Ketika mereka menghembuskan faham takfir, mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Ketika menghembuskan kebencian-kebencian pada para penguasa. Menghembuskan kebencian-kebencian kepada pemerintah Islam, pemerintah kaum muslimin yang dituduh sebagai penguasa yang kafir dengan alasan yang sangat klasik, enggak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, apa yang singkat ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semuanya mengerti Islam yang sungguhnya, yang penuh dengan rahmah, dan berhati-hati dari berbagai macam pemahaman-pemahaman dan gerakan-gerakan yang ada yang menyimpang dari bimbingan Islam. Ini satu penyimpangan dari sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tubuh Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, Khawarij. Masih banyak lagi pintu-pintu penyimpangan yang lainnya, masih banyak lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang menyimpang yang tidak kalah ekstrimnya. Barakallahu fikum. Intinya kita harus mewaspadai itu semuanya dan kembali pada Islam yang benar, Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin, penuh hikmah, penuh maslahah, penuh manfaat, dan anti dengan berbagai macam kemadharatan, mafsadah, kekejian, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pembahasan ISIS, dan kita jeda sebentar. Kemudian pembahasan berikutnya, sesi yang berikutnya, pembahasan yang lainnya lagi seperti yang diminta oleh pihak panitia. Dari saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.